بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kelas pelajaran kajian kita hadis arba'in karya Hafidz Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ke-21. Dia sebutkan wa an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Dari Sufyan bin Abdullah, beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan padaku dalam Islam ini ajaran yang jelas, ringkas, simpel, namun tentunya padat maknanya, sehingga aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain setelahmu. Maka Rasulullah jawab, ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Hadis diriwayatkan Muslim di sahihnya. Hadis riwayat Sufyan bin Abdullah ini, beliau adalah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, dari Taif, Bani Thaqif, termasuk gubernur atau salah satu bawahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafah beliau, diletakkan Umar untuk memimpin Taif. Hadis ini diriwayatkan dengan beberapa banyak lafaz, antara lain selain di Muslim, di Tirmidzi lafaznya hadithni bi amrin a'tasimu bihi, wahai Rasulullah, ajarkan padaku perkara yang akan aku pegangi, kujadikan pegangan bagiku. Qala qul rabbi Allah thumma istaqim. Rasul katakan, ucapkan Rabbku Allah lalu istiqamahlah. Qultu, Sufyan kembali bertanya, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Lalu artinya beliau ajaran yang simpel, ringkas, namun padat maknanya. Dan Rasul turuti, Rasul jawab permintaan itu dengan menyampaikan padanya, katakan Rabbku Allah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah di atas itu. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat Quran, apa yang Rasul katakan, seperti dalam ayat, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah, mereka tidak takut, tidak pula bersedih, tidak takut dari apa yang akan mereka hadapi di depan, tidak sedih atas apa yang mereka tinggalkan. Mereka itulah penghuni jannah, kekal di dalamnya balasan atas amal perbuatan mereka. Keutamaan orang-orang yang istiqamah. Di dalam Tirmidzi qad qala hannas thumma kafaru faman mata 'alayha fa huwa min ahli al-istiqamah. Telah banyak orang yang berkata Rabb kami Allah, tapi kemudian mereka kufur setelahnya. Maka yang mati di atas keimanannya sesuai dengan yang dia ucapkan, amalannya pun demikian, maka dialah orang-orang yang istiqamah. Oleh karena itu, Abu Bakar tafsirkan ayat, kemudian mereka istiqamah, thumastaqamu, yaitu mereka yang bertauhid, tidak musyrik kepada Allah, menjaga iman dan tauhidnya, kepada Allah. Atau kata Abul Aliyah, mereka yang mengikhlaskan selalu niat hanya untuk Allah, amalan ibadahnya. Atau kata Qatadah, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam amal solehnya. Maka Hasan al-Basri jika membaca hadis ini, beliau ucapkan, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Wahai Rabb kami, Engkau adalah Rabb kami, maka beri kami rizki istiqamah. Ini juga menunjukkan kepada kita salaf rahimahumullah ketika membaca hadis tidak hanya sekedar dibaca, tapi benar-benar mereka fahami, benar-benar mereka berusaha mengerti dan mereka yakini apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu Hasan langsung mengatakan, ya Allah, Engkau Rabb kami, beri kami rizki istiqamah. Tidak seperti khalaf orang belakangan ini, yang kalaupun mereka baca sekedar mencari barokah, kata mereka, tanpa dia berusaha faham apa yang Rasul katakan, tanpa mereka pelajari, mereka yakini isi kandungannya. Nah, kemudian ucapan Hasan pula menunjukkan farzuqna al-istiqamah, bahwa rizki terbaik adalah agama. Istiqamah. Rizki tidak hanya terbatas harta benda dan duniawi. Namun jauh lebih penting dari itu, rizki maknawi berupa ketaatan dan istiqamah seseorang. Di dalam hadis Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa istiqamah adalah suluk siratul mustaqim. Jalani siratul mustaqim, amalkan, perjuangkan. Itulah agama yang lurus, yang tidak berbelok-belok ke kanan maupun ke kiri. Sehingga mencakup istiqamah dalam arti menjalankan ketaatan semuanya, yang tampak maupun yang batin, yang tidak tampak. Meninggalkan larangan semuanya. Dari amalan-amalan yang zahir maupun batin. Maka mencakup Islam secara menyeluruh. Iman kepada Allah dan segala tuntutan dan kesempurnaan daripada iman itu. Menjalankan berarti yang perintah wajib maupun sunnah. Meninggalkan larangan-larangan yang haram maupun yang makruh. Oleh karena itu, memang berat, dan karenanya ada saja kekurangan dari seorang hamba dalam menjalankannya. Maka Allah pun mengajarkan kepada mukminin karena rahmatnya. Karena rahmatnya, wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Dibakar air. Maka istiqomahlah kalian dan istighfarlah. Istiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah. Kenapa? Setelah perintah istiqomah, Allah perintah istighfar. Karena manusia pasti ada kesalahan dan kekurangannya dalam menjalankan perintah yang tampak maupun tersembunyi. Juga saat meninggalkan larangan, mungkin ada sebagian yang dia langgar. Maka hendaknya itu dia tutup, dia tambal dengan istighfar. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, istiqimu walan tuhsu. Istiqomahlah walaupun kalian tidak akan mungkin bisa sempurna. Juga di riwayat Ahmad, saddidu wa qaribu. Berusahalah sempurna, berjuanglah dekat dengan kebenaran, mendekati. Saddidu dari Rasulullah artinya usaha seorang mukmin untuk benar. Artinya ucapan dia semua, amalan dia semua, dia usahakan sekuat tenaganya secara maksimal bagaimana itu semua sesuai dengan syariat yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Sadiku. Ini layaknya kalau kita memanah, misalnya, tentunya berusaha sebelum melepas anak panah, sekuat tenaga kita berusaha bagaimana ini tepat sasaran, bagaimana agar anak panah ini tepat pada bidikan pas di tengah lingkaran bidik yang diinginkan. Mungkin meleset sedikit, mungkin, tapi kita sudah berusaha untuk tepat. Itulah sididu. Waqaribu. Usaha untuk mendekat. Artinya kalau jika tidak tepat di tengah pada bidikan sasaran, paling tidaknya mendekat ke itu, semakin dekat dan semakin dekat. Tentunya dengan niat, azam, dengan tekad kita ingin sampai ke pusat yang paling tepat. Sehingga bukan dengan kesengajaan melenceng, tetapi karena satu dan lain hal itu matur. Demikian Rasulullah SAW membimbing umatnya untuk istiqamah. Dengan segala makna istiqomah tadi. Riwayat Imam Ahmad juga, Rasulullah SAW katakan, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah kalbunya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak ada istiqamah kalbunya sampai istiqamah lisannya. Makanya dalam hadis tadi kelanjutannya, ketika Rasul ditanya setelah istiqamah, apa yang paling kau takuti? Kata Sufyan, maka Rasul jawab, ini, yakni lisanmu. Karena kalbu sebagai pusat, inti dari istiqamah, tidak akan istiqamah kalbu seseorang hingga istiqamah lisannya. Pentingnya pengaruh, kuatnya pengaruh lisan dalam istiqamah seorang hamba. Yang jelas hadis ini mengajarkan perkara kepada kita. Yang pertama, kalau kita bisa simpulkan, semangat para sahabat dalam belajar agama, antusias dan semangat mereka untuk tahu kebenaran, guna untuk diamalkan. Makanya Sufyan tanya, ajarkan padaku yang ringkas, yang jelas, untuk aku pegangi. Oh, ini dari Rasulullah, tidak akan beliau lepas. diamalkan. Karena mereka paling semangatnya orang dalam kebaikan. Sekaligus mereka juga paling takut dari kejelekan kalau itu terkena mereka. Takut mereka terjatuh padanya. Makanya pula Sufyan tanya, apa yang paling kau takuti pada diriku? Maka mereka lah generasi terbaik. Dan patut kiranya setiap muslim, muslimah meniru dan bersuri toladan kepada mereka. Jawaban Rasulullah SAW, Kul amantu billah thumma staqim, kul rabbi Allah thumma staqim, merupakan jawami'ul kalim. Dari keutamaan yang Allah berikan hanya kepada Rasulnya SAW. Hanya dengan dua patah kata, amantu billah, katakan aku beriman pada Allah, thumma staqim, kemudian istiqamalah. Tapi kandungan maknanya begitu luas. Seluruh makna iman yang tampak maupun yang tersembunyi, seluruh ajaran Islam, mengamalkan yang wajib maupun sunnah, meninggalkan yang dilarang, haram ataupun makruh, semua itu diringkas oleh Rasulullah dengan hanya dua patah kata, Qul amantu billah thumma staqim. Sekaligus istiqomah sudah terkandung di dalamnya makna sadad wal muqarabah tadi, sadidu wa qaribu. Hadis pula tentunya menunjukkan seorang mukmin ketika tanya sesuatu atau meminta sesuatu adalah meminta yang terbaik, ya terbesar manfaatnya bagi dirinya. Makanya Sufyan meminta suatu yang penting bagi dia untuk dia pegangi, sehingga sampai beliau katakan, aku gak akan tanya lagi kepada siapapun selain Rasulullah SAW. Maka begitulah seharusnya setiap muslim mencari dan berusaha semangat mendapati segala yang paling bermanfaat bagi dunia maupun akhiratnya, terlebih urusan agamanya, untuk akhiratnya, adalah dia orang yang paling semangat untuk mendapatinya. Hadis juga berarti perintah untuk menjaga istiqomah ini sampai ajal seseorang datang. Karena itu yang Quran juga ajarkan makna istiqomah tetap. Seperti firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, istiqamah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya jangan sampai mati, usahakan ketika ajalmu datang, kematianmu, kamu tetap dalam keadaan istiqamah. Kamu dalam keadaan tetap bertakwa kepada Allah. Itulah istiqamah. Selama dia masih bernafas dan hidup. Tentunya usaha dan perjuangan untuk bisa tetap istiqamah. Oleh karena itu Imam Ahmad hendak meninggal, beliau katakan belum. Ditanya oleh anaknya, apa yang belum wahai Abah? Imam Ahmad, aku melihat syaitan di pojok kamar. Berkata, engkau telah selamat dariku, wahai Ahmad. Maka beliau membantah, belum. Dalam keadaan beliau fisa karotil maut, dalam keadaan nazak. Rahimahullah. Beliau katakan belum karena tuntutan istiqomah masih sampai nyawa itu dicabut dari jasadnya. Selama belum, maka syaitan pun masih tetap bisa menggoda dan menyesatkan manusia. Dia masih terancam oleh tipuan syaitan, bisikan, was-was, dan godaannya. Maka jangan kita bangga diri, merasa aman, jangan merasa tenang, tidak akan terkena fitnah, dan imtihan, bala, cobaan, selama orang masih hidup. Cobaan, fitnah selalu mengintai, maka banyak-banyak kita memohon kepada Allah al-thabat, istiqamah, dan teguh dalam iman dan hidayah. Terus meminta kepada Allah, jangan percaya kepada diri kita sendiri. Segala makar dan tipu daya syaitan. Oleh karena itu para ulama mengingkari sangat apa yang disebut sebagai kepercayaan diri. Itu penting kata mereka. Kalau orang bule, orang barat bilang self-confidence. Orang perlu harus memiliki self-confidence. Kalau enggak, dia enggak akan bisa maju, enggak akan sukses. Dan itu salah. Tidak boleh orang self-confidence. Tapi pasrah kepada Allah. Bertawakal dan selalu takut dari kemunafikan, takut dari kefasikan, takut dari penyimpangan. Rasulullah mengkhawatirkan takut. Para sahabatnya takut. Seperti Sufyan. Apa yang paling kau takut di atas diriku? Lisan. Tidak ada yang merasa aman dari kejelekan kecuali munafik. Wallahu a'lam. Mukmin takut dari segala yang bisa merusak istiqomahnya dan imannya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.